Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 13. Kalimat kunci hari ini adalah... Shousetsu ga suki desu. Saya suka novel. Hari ini satu pesta diadakan di asrama bagi mahasiswa asing. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 13. Kalimat kunci hari ini adalah... Shousetsu ga suki desu. Saya suka novel. ロドリゴさんの趣味は何ですか？読書です。特に歴史小説が好きです。へえ、新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか？ Kini mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sakura bertanya, ロドリゴさんの趣味は何ですか? Apakah hobi Rodrigo? Atau maksudnya, Rodrigo, apakah hobi Anda? Rodrigo-san adalah Rodrigo dengan panggilan kehormatan sang. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Shumi adalah hobi. Wa adalah partikel penanda topik. Nan desu ka adalah apakah. Kemudian Rodrigo menjawab, Dokusho desu. Membaca buku. Dokusho adalah membaca buku. Desu adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Tokuni rekishi shousetsu ga suki desu. Saya terutama suka novel-novel sejarah. Tokuni adalah kata keterangan yang berarti terutama. Rekishi adalah sejarah. Shousetsu adalah novel. Di sini, ga adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu kata sifat. Suki adalah kata sifat yang berarti gemar atau suka. Shousetsu ga suki desu. Saya suka novel. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Novriana, kita tahu bahwa o adalah partikel yang mengindikasikan objek dari satu tindakan. Tidak dapatkah kita mengatakan shousetsu o suki desu? Tidak bisa. Seperti yang disampaikan tadi, suki yang artinya gemar atau suka dalam bahasa Jepang adalah kata sifat, bukan kata kerja. Jadi bukan o, namun ga yang mengindikasikan apa yang digemari seseorang. Benci, kirai, dan ingin, hoshi, adalah juga kata sifat. Jadi kita menggunakan ga saat kita ingin mengatakan apa yang seseorang benci atau inginkan. Jadi Anda gunakan shousetsu ga suki desu. Dapatkah kita menggunakan suki desu, yang artinya saya suka atau saya gemar, saat kita ingin mengatakan kepada seseorang, saya cinta kamu? Ya, bisa. Tapi jika ingin menggunakan kata kamu atau Anda, Anda dapat mengucapkan, Anata ga suki desu. Anata ga suki desu. Selanjutnya, Sakura mengatakan, Hee. Atau betulkah? Ini adalah kata seru informal untuk mengindikasikan saya mendengarkan Anda. Sakura melanjutkan. Shinjuku ni atarashii honya ga dekimashita yo. Satu toko buku baru telah dibuka di Shinjuku. Shinjuku adalah nama sebuah tempat di Tokyo. Lalu, ni adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Atarashii adalah kata sifat yang berarti baru. Kata ini menerangkan honya, yang artinya toko buku yang mengikutinya. Hon dalam honya adalah buku. Di sini, ga berfungsi sebagai partikel yang mengindikasikan subjek. Dalam kalimat ini, atarashii honya, toko buku baru adalah subjeknya. Dekimashita adalah telah berwujud atau telah dibuka. Ini merupakan bentuk lampau dari dekimasu, yang artinya telah berwujud atau telah dibuka. Kata ini juga mengindikasikan aspek selesai. Yo adalah partikel. Kita menggunakannya saat kita memberitahu orang yang kita ajak bicara mengenai apa yang ia tidak ketahui. Kemudian Sakura mengusulkan, Minna de ikimasen ka? Bagaimana kalau kita semua pergi bersama-sama saja? Minna adalah kita semua. De adalah partikel yang mengindikasikan maksud, cara, kisaran, atau tempat dari satu tindakan. Di sini, kata ini mengindikasikan bahwa Sakura mengusulkan cara tertentu untuk pergi ke toko buku itu, yaitu kita semua bersama. Pelajarilah. Minna de. Kita semua bersama sebagai satu set ungkapan. Ikimasen ka? Adalah mengapa kita tidak pergi saja? Atau maksudnya, ayo pergi. Ikimasen adalah bentuk negatif dari ikimasu yang artinya pergi. Jika Anda tambahkan ka di akhirnya serta mengubahnya menjadi pertanyaan, Anda mengusulkan semuanya untuk pergi bersama-sama. Jika Anda mengubah mas dari kata kerja bentuk mas menjadi masengka, Anda mengundang orang untuk melakukan sesuatu. Aji, coba katakan, mengapa Anda tidak makan saja dalam bahasa Jepang? Makan adalah tabemasu. Pertama, saya ganti mas dari tabemasu menjadi masenka. Jadi jawabannya adalah tabemasenka, ya kan? Tepat sekali. Sekarang mari kita dengarkan lagi adegan pelajaran 13. Kalimat kunci hari ini adalah shousetsu ga suki desu. Saya suka novel. Rodrigo-san no shumi wa nan desu ka? Dokusho desu. Toku ni rekishi shousetsu ga suki desu. Hee. Shinjuku ni atarashii honya ga dekimashita yo. Minna de ikimasen ka? Kini saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bahwa suki, yang artinya gemar atau suka, adalah kata sifat. Saya ingin tahu lebih jauh lagi cara menggunakan kata sifat. Kalau begitu, mari kita tanyakan guru kita. Watashi ga oshiemashou. Inilah yang dikatakan guru kita. Kata sifat pada dasarnya terbagi dua jenis, yaitu yang berakhir dengan suku kata i dan yang tidak. Kata sifat yang berakhir dengan suku kata i disebut kata sifat i. Ini termasuk lebar atau luas, hiroi, dan baru, atarashi. Kita letakkan kata sifat sebelum kata benda yang diterangkannya. Buku baru misalnya adalah atarashi hon. Sedangkan bagi kata sifat yang tidak berakhir dengan suku kata i, kita tambahkan na di belakangnya saat kita gunakan untuk menerangkan kata benda. Jadi kata sifat ini disebut kata sifat na. Satu contoh adalah suki. Dalam adegan ini yang berarti gemar atau suka. Ini terdengar seperti kata sifat i, tapi sebetulnya bukan, namun berakhir dengan suku kata ki. Jadi buku yang saya suka menjadi sukina hon. Tapi ada beberapa pengecualian. Beberapa kata sifat na berakhir dengan suku kata i, namun menggunakan na saat menerangkan kata benda. Ini termasuk cantik atau bersih, kirei, terkenal, yumei, dan pandai, tokui. Jadi, buku bersih bukanlah kirei hon, namun kirei na hon, kirei na hon. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Selanjutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kira-kira. Apakah itu suara angin? Bukan. Ini menggambarkan bagaimana sesuatu bersinar atau berkilau. Bintang berkelip, mata bersinar, berlian berkilau. Semua ini bisa digambarkan sebagai kira-kira. Ada juga kata untuk menggambarkan sesuatu yang telah jadi bersih dan bersinar setelah orang memolesnya. Pika-pika. Pika-pika. Ini menggambarkan bagaimana lantai bersinar terang setelah dipel. Sepasang sepatu yang baru dibeli juga kelihatan pika-pika. Demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, kita dengarkan catatan si Anna. Rodrigo hebat. Sepertinya ia membaca novel dalam bahasa Jepang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya dapat membaca manga dalam bahasa Jepang. Apakah Anda menikmati pelajaran 13? Kalimat kunci hari ini adalah shousetsu ga suki desu. Saya suka novel. Ingat, suki dalam bahasa Jepang bukanlah kata kerja, namun kata sifat. Sampai jumpa!